dan melakukan perbuatan tersebut, keutamaannya sangat besar. Bahkan Nabi menyebutkan di antara orang yang akan naungan kecuali naungan dari Allah. Rajulun da'athum ra'atun datu mansabin wa jamalin qalallah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan, perempuan yang cantik, kemudian laki-laki ini mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia menjauhi dosa yang suri teladan dalam masalah ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak berzina oleh perempuan yang cantik, iban, dalam kondisi Nabi Yusuf masih dalam keadaan muda, yang keumuman syahwat pemuda itu lebih tinggi daripada yang sudah tua. Dalam keadaan tidak ada orang di rumah tersebut. Dalam keadaan pintu ditutup rapat oleh perempuan tersebut. Yeah. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun faktor-faktor pendukung untuk melaksanakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau meninggalkannya. Telah dijelaskan bahwasanya fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah fitnah perempuan. Sehingga banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam fitnah ini. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, faqud dunya wan nisa, awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan perempuan. Dikarenakan awal fitnahnya bani Israel ada pada perempuan. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnat rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian yang paling bermudarat bagi kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Ya. Jangan kita merasa aman dari dosa yang besar ini. Ya. Walaupun kita sudah mengetahui besarnya dosa ini, jeleknya dosa ini, kejinya dosa ini, tapi kadang-kadang banyak juga orang yang terjatuh kepada perbuatan tersebut. Nah, walaupun mengetahui hukumannya berat bagi dosa ini di dunia ataupun di akhirat, syaitan terus membisik-bisikkan, syaitan terus mengajak untuk melakukan dosa ini. Jangan sampai kita merasa aman. Ya, walaupun sudah tahu hukum-hukumnya, nah, walaupun sudah mengaji lama lain sebagainya, jangan sampai aman dari dosa ini. Jadi antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antaranya berlindung dari perbuatan dosa tersebut. Allahu a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari jeleknya pendengaranku. Ya, mendengarkan perkara-perkara yang jelek. Nah, ya, apa ghibah, namimah, ataukah perkara-perkara berhubungan dengan omongan-omongan tentang perempuan. Ya, begini, begitu yang membangkitkan syahwat. Nah, wa min syarri basari, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya penglihatanku. Nah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jeleknya penglihatan, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melihat lawan jenis syahwat langsung ataupun melalui media-media. Nah, foto-foto, video-video. Tapi dari lisan nih. Lindung kepada Allah dari jeleknya lisan. Jeleknya lisan. Bukan kalimat kekafiran, kalimat-kalimat kebid'ahan, kalimat yang mengandung kemaksiatan. Ucapan-ucapan yang jorok, kasar. Atau ucapan yang mengandung imah, semisalnya. Wa min syarri qalbi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya hatiku. Wa min syarri manii, dan aku berlindung kepadamu ya Allah maniku. Maknanya dari melakukan perbuatan zina. Nah, walaupun mungkin kita merasa sudah tua dan sebagainya, tetap berdoa dengan doa ini. Dikatakan dari syaitan senantiasa bermain-main, senantiasa membisikkan untuk melakukan perbuatan yang hina ini. Bacakan doa tersebut sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjatuh kepada perbuatan zina tadi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manii. Nah, pembahasan kita telah kita jelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina. Di mana orang yang berzina itu ada dua keadaan. Yang pertama muhsan, yang kedua ghair muhsan. Yang pertama muhsan, yang kedua bukan muhsan. Yang muhsan telah kita jelaskan ada lima syarat seseorang dikatakan muhsan. Yang pertama dia balig, yang akal, yang ketiga merdeka, kemudian yang keempat dia telah melakukan hubungan pada farji. Dan juga dia telah melakukan hubungan tersebut dengan nikah. Nah, jadi orang yang terpenuhi lima syarat ini dinyatakan muhsan. Nah, kita yang telah menikah, nah, dinyatakan muhsan. Nah, balig, berakal, merdeka, telah melakukan hubungan suami istri, dengan istri yang sah tentunya pada farjinya, dinyatakan muhsan. Jika kala berzina dengan yang lainnya disebut dengan zina muhsan. Zinanya orang yang muhsan. Nah, hukumannya di dunia telah kita jelaskan adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan sebelumnya rajam ini disebutkan dalam Al-Quran. Sebelumnya ada dalam Al-Quran ayat khusus tentang rajam. Nah, asyaihu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Tapi ayat ini dihapus lafadznya dan hukumnya tetap ada. Ini di antara ayat-ayat yang lafadznya dihapus, tidak ada sekarang kalau kita baca dalam Al-Qur'an, enggak ada ayat ini. Asyaihu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim, enggak ada lafaz ayat ini. Tapi hukumnya berlaku. Hukumnya berlaku di mana Nabi sallallahu melakukan rajam. Nah, dan juga khalifah setelahnya melakukan rajam kepada orang yang berzina. Nah, kita lanjutkan wali hadis ya Abi Hurairah. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Datang dari kalangan kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang di masjid. Panadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Orang tersebut memanggil Nabi SAW. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Fa'arada anhu, Rasulullah berpaling darinya. Fatanaha tilqa'a wajhi, kemudian orang tadi bergeser ke hadapan Nabi SAW. Faqala, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." "Wahai Rasulullah, aku berzina." Fa'arada anhu, Rasulullah pun berpaling lagi daripada orang tersebut. Rasulullah mengetahui hukumannya berat. Yeah. Sehingga ketika dia mengaku, Rasulullah berpaling darinya. Ternyata orang ini tetap mengatakan, "Saya berzina." Hatta sana dalika alaihi arba'a marwat. Yeah. Sampai dia menyebutkan hal itu 4 kali. Yeah. "Saya telah berzina. Saya telah berzina. Saya telah berzina." Sampai 4 kali. Falamma sayyida ala nafsi 4 syahadat, ketika orang tersebut bersaksi terhadap dirinya dengan 4 kali persaksian, "Saya telah berzina, saya telah berzina," sampai diulang-ulang tadi, Rasul berpaling bergeser ke hadapan Nabi, mengatakan lagi, "Saya telah berzina." Rasul berpaling lagi, dia mendekati Nabi lagi, mengatakan, "Saya telah berzina." Sampai 4 kali, ya, dia menyatakan persaksian tersebut. Da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Abika junun?" Nabi SAW memanggil orang tersebut, mengatakan, "Apakah engkau gila?" Ya. Kalau gila kan tidak diberikan hukuman rajam. Orang yang gila, diampuni dosa-dosanya, tidak ditulis sebagai suatu dosa. Syekh Sulaiman menegaskan, "Abika junun? Apakah engkau gila?" Ya. Dalam keadaan gila melakukan zina tersebut. Rasul bertanya dengan pertanyaan memastikan apakah dia melakukannya itu dalam keadaan mengharuskan diberikan hukuman ataukah tidak. Qala, "La, tidak," kata orang tersebut. Qala, "Fahal ahsanta?" Rasul bertanya lagi, "Apakah engkau telah muhsan, telah menikah?" Qala, "Na'am," dia mengatakan, "Iya." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Idhabu bihi farjumu." Pergilah, bawalah orang ini dan rajamlah dia. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan, datang seseorang dari kalangan kaum muslimin. Ya. Dia mengaku berzina. Ini menunjukkan bahwasannya, orang yang berzina, ya, dia masih dihukumi muslim. Tapi muslim yang naqisul iman, keimanannya. Muslim yang lemah keimanannya. Ya. Tidak seperti orang-orang khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar dihukumi kafir. Laku dosa-dosa dihukumi kafir. Padahal, ahlu sunnah wal jamaah merinci. Ada dosa-dosa besar yang mengeluarkan dari Islam. Ada juga dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi pelakunya, orang yang kurang keislamannya, kurang keimanannya, pelaku dosa besar. Ini ada rinciannya. Orang yang melakukan kesyirikan yang besar, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Orang yang melakukan kekafiran yang besar, bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau melakukan dosa-dosa besar, di bawah kesyirikan, di bawah kekafiran, pelakunya masih dinyatakan mukmin. Tapi mukmin yang kurang keimanannya. Seperti halnya pelaku zina, dia masih seorang mukmin, tapi lemah keimanannya. Dan Nabi mengatakan, "Ata rojulun minal muslimin." Seseorang dari kalangan kaum muslimin datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengaku berzina. Adapun hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika melakukan zina dalam keadaan mukmin, maknanya bukan kafir. Yeah. Maknanya bukanlah orang yang berzina itu kafir. Akan tetapi maknanya, tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Maksudnya, orang yang berzina menunjukkan lemah keimanannya, kurang keimanannya, sehingga dia terjatuh kepada dosa zina. Nah, ya. Al ulama ala anna man zana wa huwa muhsanun fa hukmuhu arrajamu bil hijarati hatta al maut. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, telah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, ini hukuman bagi orang yang berzina dalam keadaan muhsan. Ya. Jadi hukumannya sekali lagi sangat berat di dunia. Ya. Tidaklah hukuman berat, ya, bagi pelaku zina ini, melainkan ini dosa yang sangat besar. Perbuatan yang fahisyah, yang keji. Ya. Sekali lagi kita jangan merasa aman dari perbuatan yang keji ini. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, banyak media-media, ya, yang mempermudah seseorang melakukan perzinahan. Ya. Banyak media-media yang mendorong syahwat seseorang untuk melakukan zina. Ya. Seperti tadi. Banyak kita berlindung kepada Allah. Ya, dari jeleknya pendengaran kita, jeleknya penglihatan kita, jeleknya lisan kita, jeleknya hati kita, dan juga jeleknya mani kita. Kian merasa aman. Ya, walaupun tadi saya sudah tua, nah, gak mungkin saya berzina. Ya, tetap berlindung dari dosa ini. Ya, tiga kan tadi syaitan terus membisik-bisikkan walaupun sudah tua. Nah, tapi kadang-kadang mendengar suara perempuan yang lemah lembut. Nah, apalagi perempuan yang mengajaknya dan lain sebagainya, tergoda. Ya. Nah, sehingga banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada dosa ini. Ya. Jangan merasa aman. Nasallahu alaihi wa afiyah. Tsaniyan, yang kedua, az-zani ghairul muhsan. Zina yang bukan muhsan. Wa huwa ma lam tatawaffar fihi syurutus sabiqah fi az-zanil muhsan. Yaitu orang yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat yang telah berlalu pada orang yang berzina dalam keadaan muhsan. Ya. Lagi dijelaskan syarat seseorang dinyatakan muhsan itu berapa? 5. Yang pertama apa? Dia baligh, berakal, kemudian merdeka dan telah melakukan hubungan suami istri pada farjinya, kemudian dengan pernikahan yang sah. Ya. Sehingga kalau seseorang melakukan zina tapi masih kecil, nah, belum dinyatakan muhsan. Ya. Atau orang gila. Atau juga budak. Dinyatakan muhsan. Nah. Ya. Atau orang yang berzina tapi bukan pada farji misalkan. Ya. Pada dubur bagian belakang. Nah. Belum dinyatakan muhsan. Ya. Atau suami istri sudah menikah. Ya, sudah menikah. Tapi belum melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sah. Ya. Kemudian dia berzinah dengan orang lain. Ini pun belum dinyatakan muhsan. Ya. Hadduhu, hukumannya. Ida zana ghairul muhsan, fa inna haddahu al-jaladu mi'at jaldah. Apabila orang yang bukan muhsan yang disebutkan tadi berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali cambukan. Wa taghribu am, dan diasingkan selama setahun. Ini hukumannya. Dicambuk ya 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Ila annahu yustaratu fi taghribil mar'ah wujudu mahramin ma'aha. Ya. Akan tapi disyaratkan diasingkannya perempuan ini yang berzina adanya mahram yang menemaninya. Ya, diasingkan ke tempat yang jauh harus ada mahram yang menemaninya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Ya. Az-zaniya, perempuan yang berzina, dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah, deraklah setiap salah seorang di antara keduanya 100 kali cambukan. Ini hukumannya. Dicambuk 100 kali cambukan. Ya. Yang masih bujang misalkan berzina. Nah, yang masih gadis dia berzina. Hukumannya 100 kali cambukan. Ya. Belum menikah dia berzina dengan yang lainnya. Hukumannya 100 kali cambukan. Wali hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala. Dan berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuddu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu 100 wa nafyu 'am. Ya. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Ambillah dariku hukuman zina. Ambillah dariku hukuman zina. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi mereka jalan. Nah. Di mana sebelumnya hukuman zina itu dibiarkan di rumahnya sampai mati. Ya. Ini sebelumnya. Ya. Dibiarkan di rumahnya. Nah, sampai dia mati. Kemudian, diperintahkanlah, aturunkanlah. Nah, perintah tentang rajam. Al-bikru bil-bikri. Ya. Perjaka dengan perawan. Nah, kalau berzina, baik itu perjaka ataupun perawan, intinya belum menikah. Ya. Hukumannya dicambuk, didera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ya. Diasingkan selama setahun. Wa taghribu az-zani nafyuhu wa ib'aduhu an watanihi. Makna taghribu az-zani, mengasingkan orang yang berzina, yaitu menjauhkannya dari negerinya. Menjauhkannya dari tempat tinggalnya. Nah. Wa in zana ar-raqiq muhsanan kana aw ghayra muhsanin abdan kana aw ammatan fa inna haddahu ay yujlada 50 jaldah. Apabila budak berzina, baik dalam keadaan muhsan ataupun tidak dalam keadaan muhsan. Seorang budak kalau berzina, apakah budak itu telah menikah ataukah belum menikah? Nah, budak laki-laki ataupun budak perempuan, maka hukumannya dicambuk 50 kali cambukan. Ini kalau budak. Ya. Hukumannya dicambuk dengan 50 kali cambukan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adad. Bagi mereka, bagi para budak yang melakukan zina, maka hukumannya setengah dari hukuman bagi perempuan-perempuan yang muhsanah. Nah, ini hukumannya. Ya, dia sebutkan bahwasannya perempuan yang merdeka ketika berzina, hukumannya 100 kali cambukan. Jadi kalau budak, 50 kali cambukan. Fal'adabul madhkur fil ayati huwa jaldu mi'atu jaldah. Adab atau hukuman yang disebutkan dalam ayat ini adalah 100 kali cambukan. Bagi perempuan yang merdeka, hukumannya 100 kali cambukan. Fayansarifu tansif ilaihi. Maka yang dikurangi, nah, menjadi setengahnya. Bagi budak dikurangi menjadi setengahnya, yaitu 50 kali cambukan. Walianna rajam la yumkinuhu tasnifuhu. Adapun rajam, dikatakan rajam tidak mungkin untuk dibagi setengah. Rajam tidak bisa dibagi setengah. Sehingga yang dimaksud di sini adalah setengah dari 100 kali cambukan, yaitu 50 kali cambukan. Bukan setengah dari rajam. Setengah dari rajam bagaimana ini? Nah, kalau rajam sampai meninggal dunia, kalau setengah sampai apa? Sampai pingsan. Nggak bisa dibagi setengah kalau rajam. Sehingga makna minal azab di sini daripada hukuman 100 kali cambukan. Maka bagi para budak, nisfu ma al-muhsanati minal adab. Maknanya setengah hukuman bagi orang yang merdeka. Kalau yang merdeka 100 kali cambukan, berarti kalau budak, nah, hukumannya 50 kali cambukan. Baik budak ini telah menikah ataupun belum menikah. Wala taghribu ala raqiq. Dan bagi budak, tidak ada hukuman diasingkan. Dijauhkan dari negeri atau tempat tinggalnya. Idlam taridi sunnatu bitaghribil mamluk ida jana. Dikarenakan tidak ada sunnah yang menjelaskan tentang diasingkannya budak apabila dia berzina. Walianna fi taghribihi idraran bi sayyidihi. Dikarenakan dengan diasingkannya ini memberikan kemudaratan kepada tuannya. Harusnya dia melayani tuannya ketika diasingkan, berarti tidak bisa melayani tuannya, bermudarat bagi tuannya. Nah, wala tughrabul mar'atu illa bi mahramin kama sabaq. Dan perempuan tidak diasingkan ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya kecuali dengan adanya mahram sebagaimana penjelasan telah berlalu. Jadi ada perbedaan antara hukuman bagi pezina yang muhsan dan yang tidak muhsan. Kalau yang muhsan telah kita jelaskan hukumannya apa? Dirajam sampai meninggal. Nah, kalau yang tidak muhsan hukumannya dicambuk 100 kali cambukan. Adapun budak yang berzina hukumannya setengah. Setengah dari orang yang merdeka. Kalau yang merdeka 100 kali cambukan, berarti kalau budak 50 kali cambukan. Nah, al-mas'alatu as-salisah bima yasbutu zina. Dengan apa ditetapkannya zina? Li'iqamati haddi zina la budda min isbati wuku'ihi. Untuk menegakkan hukuman zina, ini mesti benar-benar dipastikan dia terjatuh kepada zina. Bukan prasangka. Tapi harus dipastikan dia benar-benar terjatuh kepada zina. Wala yasbutu wuku'uhu illa bi'ahadi amroin. Dan tidak bisa dipastikan terjatuhnya kepada zina melainkan dengan salah satu di antara dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama, ayyukirru biha zani arba'a marrat. Ya. Az-zani, orang yang berzina, mengakui perbuatan zinahnya 4 kali pengakuan. Bukan 4 kali melakukan zinahnya, tapi 4 kali pengakuannya. Ya. Nah, saya berzina. Misalkan, sampai 4 kali dia menyatakan, saya telah berzina. Ya. Walau fi majalisin muta'addidah, walaupun pada tempat yang berbeda-beda. Nah, ya. Misalkan, yang satu di masjid, saya berzina. Ya. Kemudian dia mengaku lagi, misalkan di tempat yang lain. Walaupun tempatnya berbeda-beda, ya, minimalnya dia telah mengakui dengan 4 kali pengakuan. Ya. Nah, disayangkan sebagian orang mengakui zina, tapi dengan berbangga-bangga. Ya. Sampai disiarkan, misalkan. Nah, di media-media, budinya telah berzina. Ya. Nah, di usia sekian dan sekian. Ya. Bahkan tidak ada rasa malu, sebagian perempuan menyatakan dirinya telah hilang keperawanannya. Nah, usia sekian dan sekian. Nah, ya. Di media dalam keadaan tidak ada rasa malu, na'udzubillah. Ya. Padahal ini merupakan dosa yang sangat besar. Nah, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umatku ini akan diampuni ilal mujahilin, kecuali orang-orang yang dia terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya. Rasulullah menyebutkan di antara bentuk terang-terangan dalam melakukan dosa. Ya. Seseorang yang dia melakukan suatu dosa di malam harinya, Allah telah menutup dosa tersebut, tapi di siang hari dia menceritakan kepada orang lain, saya telah melakukan dosa tersebut. Nah, ya. Dalam keadaan Allah menutupnya, dia membukanya. Ya. Nah, bahkan tadi disayangkan sebagian orang dengan bangganya terhadap kemaksiatan yang telah dilakukannya. Ya, bangga dirinya telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ini mujahirun, orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Yang semacam ini diancam, Allah tidak akan mengampuninya. Nah. Ya. Adapun mengakui dosa tadi untuk mendapatkan hukuman supaya menjadi kafarah, ya, penghapus dari dosa-dosanya, maka tidak mengapa. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam masalah ini. Ya, dia mengakui dengan 4 kali pengakuan walaupun di tempat yang berbeda-beda. Faqad akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'tirafi ma'iz wal ghamidiyah. Dan Nabi SAW telah memberikan hukuman. Ya. Dengan pengakuannya Ma'iz. Dan juga perempuan Ghamidiyah. Ketika mengaku telah berzina. Ya. Rasul memberikan hukuman zina. Wa amma istiratul arba' adapun disyaratkan 4 kali pengakuan. Falianna Ma'izan itarafa inda Nabi SAW salasa marwat. Dikarenakan Ma'iz, ya, dia mengakui di sisi Nabi SAW dengan 3 kali pengakuan. Saya telah berzina. Tetapi Rasul berpaling daripada orang tersebut. Nah, faraddahu, Rasul menolak pengakuannya tersebut. Ya. Falamma tarafa wabi'a aqoma alaihil hajj. Ketika dia mengakui dengan 4 kali pengakuan, pengakuan yang 4, ya, Rasulullah SAW menegakkan hukuman zina kepadanya. Nah, dimana dengan adanya hukuman tersebut sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Ya. Dan orang yang dia mengakui dosa tersebut, nah, ya, untuk diberikan hukuman kepadanya, nah, menunjukkan dia ingin membebaskan dirinya dari dosa tersebut. Ya. Nah, dia ingin membebaskan dirinya dari dosa tersebut. Ya, sekali lagi dengan adanya hukuman tadi sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa yang telah dilakukannya. Nah, ini yang pertama. Ya. Wala budda ayusriha fi iqrarihi bihaqiqati zina wal wuta. Dan mesti ya, dalam menjelaskan pengakuannya dengan hakikat zina dan hubungan suami istri. Ya. Dan artian ketika dia mengaku saya dapat zina. Ya. Zina apa yang dimaksud? Nah, jangan-jangan dia menganggap zina itu hanya berpelukan saja. Nah, atau mencium saja. Dia jelaskan mengaku dengan hakikat daripada zina. Ya. Dalam artian, dia telah melakukan hubungan intim. Misalnya. Ya. Hubungan suami-istri. Ya. Timba, masuk sumur, atau istilahnya. Nah, lihtimal li'annahu arada ghairu zina min al-istimta'i alladhi la yujibu haddan. Ya, saya sebutkan dia harus menjelaskan dalam pengakuannya dengan hakikat daripada zina. Ya. Kenapa? Dikarenakan ada kemungkinan yang dia maksud selain zina. Ya, berupa menikmati tubuh ya, yang tidak mewajibkan ya, untuk diberikan hukuman zina. Ya, bisa jadi dia hanya berpelukan saja, hanya memegang meraba-raba bagian tubuh saja. Nah, sehingga harus jelas pengakuannya. Bahwasanya dia benar-benar telah melakukan zina. Bukan sekedar menikmati bagian tubuh saja dengan merabanya, ya, memegangnya dan sebagainya. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima izhina aqra indahu. Nabi telah menyatakan kepada Ma'iz ketika dia mengakui dosa zina di hadapan Nabi SAW. La'allaka qabbalta. Ketika dia mengakui saya dapat zina. Lalu mengatakan, mungkin barangkali engkau menciumnya saja. Au gomazda. Mungkin barangkali engkau hanya memegangnya saja dapat zina. Ma'iz mengatakan, lah tidak. Ya, tapi benar-benar berzina. Melakukan intim hubungan suami istri. Wa qarrara ma'ahu al-istidah iddat marrat hatta zala kull ihtimal. Ya. Dan Rasulullah SAW mengulang-ulangnya dalam meminta kejelasan sampai beberapa kali Rasulullah mengulang-ulangnya, barangkali engkau ini, barangkali engkau itu. Barangkali hanya menciumnya saja, barangkali hanya menyentuhnya saja. Ya. Nah, sampai diulang-ulang oleh Nabi SAW hingga hilang ya setiap kemungkinan ya, demikian jelaslah bahwa dia benar-benar melakukan perzinahan. Nah ya, jadi harus jelas mengakunya. Nah, yang berikutnya, wala buta ayas buta ala iqrarihi hatta iqamatul had wala yarji'u anhu. Ya. Dan mesti tetap di atas pengakuannya sampai ditegakkan hukuman zina. Ya. Dan tidak menarik kembali pengakuannya. Ya. Kalau dia menarik kembali ke pengakuannya, maka tidak tetapkan hukuman zina. Ya. Seseorang berzina, misalkan, na'udzubillah, kemudian dia mengaku berzina. Ya. Nah, saya berzina. Ya. Saya berzina. Ketika keempat kali ini dipastikan lagi, benar enggak berzina? Oh, enggak. Misalkan, menarik pengakuannya, maka tidak tetapkan hukuman zina. Nah, ya, ini kalau yang berdasarkan pengakuan pribadi. Ya, bukan dikarenakan ada empat saksi, akan kita bahas empat saksi. Kalau seorang mengaku berzina, ya, kemudian dia menarik kembali pengakuannya, maka tidak ditetapkan hukuman zina. Nah, laqad qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'izan marratan ba'da marrah. Nabi SAW telah qarrara, menetapkan, ya, kepada ma'iz yang ketika dia berzina, nah, beberapa kali, ya, memastikan berzina atau tidak orang ini. La'allahu yarji'u an iqrarihi, barangkali tadi orang ini menarik kembali pengakuannya. Ya, sehingga usah mengulang-ulang. Benar tidak? Mungkin saja engkau begini, mungkin saja begitu. Barangkali orang ini menarik, ya, pengakuannya. Kenapa? Kalau dia menarik pengakuannya, berarti tidak ditetapkan hukuman zina. Seseorang tadi kita misalkan, contohkan, saya telah berzina. Ditanya, benar tidak berzina? Ya. Hukumannya berat loh, misalkan. Kemudian menarik pengakuannya, oh, enggak berzina. Saya hanya meraba saja. Ya. Walau-walam dia dusta atau tidak dusta, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang jelas kalau berdasarkan pengakuan, bukan dikarenakan saksi, tapi dia mengaku di sini, enggak ada yang tahu dia berzina. Tapi dia mengaku, ya, dengan sendirinya dia berzina. Ya. Ketika dia menarik pengakuannya, maka tidak ditetapkan hukuman zina. Nah, walianna ma'izan lama haroba asna'a rojamihi, qala Rasulullah SAW, halla taroktumuh. Ya. Dan dikatakan ma'iz, ketika dia lari, ya, di pertengahan ketika dirajam. Ma'iz ini ketika Rasulullah SAW memastikan, benar tidak berajam. Benar tidak berzina. Barangkali mencium, barangkali menyentuh, dikatakan tidak, saya benar-benar berzina. Sampai menyatakan 4 kali pengakuan tersebut. Maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk merajamnya. Ketika dirajam, ya, enggak kuat bagaimana sakitnya dirajam. Ya, ma'iz ini lari ketika dirajam. Ya, tapi para sahabat terus melemparinya sampai meninggal, sampai mati. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Hala taroktumu, mengapa kalian tidak membiarkannya?" Ya. Kalau dia lari, nah, mungkin dia ingin menarik pengakuannya. Ya, dikatakan mungkin, walah, sakit luar biasa raja, tidak sabar dengan hal itu, ingin menarik, nah, pengakuannya. Ya, sehingga kalau orang yang mengaku dia berzina, ya, mengaku berzina, kemudian dia menarik, ya, menarik pengakuannya, tidak diberikan hukuman rajam. Beda halnya kalau, nah, bukan pengakuan pribadi, tapi persaksian, ada 4 orang saksi, ya, melihat secara langsung, nah, si fulan atau fulanah ini berzina. Ya, 4 orang saksi melihat secara langsung. Nah, boleh dikatakan ada 4 orang saksi, orang ini mengaku, ya, saya benar berzina. Nah, kemudian setelah itu dia menarik kembali pengakuannya. Ya. Maka tidak bermanfaat. Kenapa dikatakan ada 4 orang saksi? Ya. Aku dengan sendirinya. Tidak ada orang yang bersaksi. Tidak ada orang yang mengetahui. Ya. Kemudian dia menarik kembali pengakuannya. Maka dengan menarik kembali pengakuannya, tidak diberikan hukuman. Nah, jadi Islam ini sangat berhati-hati sekali dalam menerapkan hukuman rajam ini. Tidak sembarangan. Ya. Tidak sembarangan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang pertama, ya, ditetapkan zina dengan pengakuan. Ya, ada pun yang kedua akan dijelaskan 4 orang saksi. Ya, dan syarat-syaratnya bagi 4 orang saksi ini. Ya, kenapa? Kalau 4 orang saksi ini tidak memenuhi persyaratan, ya, sebaliknya hukuman diberikan kepada saksi, ya, dengan dijatuhi 80 kali cambukan. Tabillahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.